Keluarga adalah harapan. Keluarga adalah masa depan. Bersama keluarga, raih kebahagiaan. Smart Family bersama Rimalia Karim CHTN NLP, motivator keluarga Salimah Banjarmasin, penulis buku Parenting Guide. Smart listeners, bahasa cinta utama anak bungsu saya adalah sentuhan fisik. Dia sangat suka memeluk dan mencium saya. Sebelum tidur, dia selalu meminta perut ataupun punggungnya digosok-gosok, sehingga dia akan selalu menagih digantikan pada keesokan harinya jika saya lupa memberikannya. Sentuhan tangan saya yang mengenai perut ataupun punggungnya membuat si bungsu tidur dengan sangat tenang dan tampak bahagia. Sentuhan fisik antara lain pelukan adalah sebuah terapi yang ampuh untuk menyembuhkan aneka penyakit. Para ahli jiwa bahkan merekomendasikan setidaknya memberikan 8 pelukan sehari agar lebih bahagia dan menikmati hubungannya lebih baik kepada orang-orang terdekat, baik pasangan kita, terutama anak-anak kita. Terapis keluarga Virginia Satir menyatakan bahwa kita membutuhkan 4 pelukan untuk bertahan hidup, 8 pelukan untuk kesehatan, dan 12 pelukan untuk pertumbuhan. Penelitian menyatakan bahwa tindakan sederhana seperti memeluk dapat meningkatkan jumlah hormon oksitosin dalam tubuh. Hormon oksitosin adalah hormon yang dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan diri, mengurangi rasa takut, serta meningkatkan kasih sayang dan ketenangan. Hormon oksitosin ini juga dapat menurunkan tekanan darah, meningkatkan kekebalan tubuh, melawan infeksi dan kelelahan, serta mengurangi stres dan depresi. Sedangkan penelitian yang lain menyatakan bahwa pelukan pada anak dapat meningkatkan kecerdasan otak. Hasil penelitian ini menjadi alasan mengapa tindakan sederhana seperti memeluk tidak hanya memperkuat ikatan dengan orang lain, tetapi juga memperkuat fisik, emosi, dan kesehatan. Fakta unik dari berpelukan adalah orang yang memeluk dan yang dipeluk sama-sama merasakan manfaat yang baik. Maka agar pelukan kita memiliki dampak yang lebih baik kepada anak dan keluarga, sebaiknya sebelum memeluk, singkirkanlah hal-hal yang dapat mengganggu pikiran seperti urusan pekerjaan, urusan rumah, dan sebagainya. Memberikan pelukan dengan kepala penuh pikiran akan menyempitkan kebahagiaan karena dapat mengurangi energi positif dan kehangatan yang akan kita berikan. Bebaskan pula tangan kita dari benda-benda yang dapat menghalangi, seperti gadget, tas, kunci, ataupun barang lainnya, sehingga lebih leluasa untuk memeluk. Smart listeners, jika kita memiliki anak yang bahasa cintanya adalah sentuhan fisik, maka pertama sering-seringlah memeluk dan mencium anak, terutama saat berpisah, saat bertemu, dan juga saat menjelang tidur malam dan bangun paginya. Bahkan saat sedang menghabiskan waktu bersama anak, seperti menonton TV bersama, berikanlah pelukan minimal 7 detik kepada anak Anda agar hormon cintanya keluar. Tetapi ingat, jangan menghitung di depan anak ya. Walaupun anak sudah remaja, jangan ragu pula untuk memeluk dan mendidik anak. Dalam 7 detik pelukan, kita dapat menilai perkembangan anak. Apakah anak remaja sudah mulai mencoba merokok, sudah memiliki bau badan, dan sebagainya. Yang kedua adalah saat anak sedang mengalami emosi yang negatif, sedih, stres, kecewa, terluka, kesakitan, dan sebagainya. Maka belailah kepalanya untuk menenangkan, dan peluklah anak untuk memberikan kenyamanan pada dirinya. Yang ketiga adalah saat menasihati anak, bahkan mengingatkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. maka berikanlah mereka pelukan sejenak dan jelaskan bahwa pengajaran yang telah diberikan adalah untuk kebaikan mereka. Dan tunjukkan bahwa ayah dan bunda masih sayang kepadanya. Yang keempat, saat ingin memberikan hadiah kepada anak, pilih benda yang dapat dia pegang ataupun peluk, seperti boneka, bantal ataupun selimut. Smart listener, tentu masih sangat banyak lagi bagaimana teknik kita memberikan bahasa cinta kepada anak yang memiliki bahasa cinta sentuhan fisik. Yang pasti, setiap anak perlu jaminan bahwa orang tua selalu mencintai mereka. Kepastian cinta orang tua pun akan melahirkan anak-anak yang pandai mengekspresikan cinta dan berbuat kebaikan kepada sekitarnya, terutama orang tua mereka, sehingga anak akan menjadi sosok yang bermanfaat bagi sekitarnya. Untuk itu, segeralah cari tahu bahasa cinta yang pas sesuai dengan karakter anak Anda. Demikian Smart Family, persembahan Smart FM Banjarmasin, bersama Rimalia Karim, CHT NNLP, motivator keluarga Salimah Banjarmasin, penulis buku Parenting Guide.